terlintas sedikit pun, aku sanggup berpaling darimu. Karena selalu tentangmu, bahkan mimpi buruk pun tentangmu. Rasanya tak berlebihan, lalu bagaimana agar dapat yakinkan hatimu? Namun bila kau ragukan, sudah jangan kau paksakan. Setidaknya kau telah tahu segalaku. Segalaku untukmu.